بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembacaan dalam risalah Fusulun fi Siyam wa Tarawih wa Zakah, beberapa fasal tentang puasa, salat tarawih dan zakat, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan beliau tentang fasal yang ke-6 tentang zakat dan faedah-faedahnya. Demikian juga tentang fasal yang ke-7 fi ahli zakat, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nah, masih dalam bahasan ini, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Kita lanjutkan penjelasan beliau dalam fasal yang ke-7 ini. Qal muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Al-khamis, golongan yang ke-5. Yang pertama al-fuqara, yang kedua al-masakin, yang ketiga al-amiluna 'alaiha, yang keempat al-mu'allafah qulubuhum, yang kelima ar-riqab, membebaskan budak. Wa yadkhulu fiha syira' ar-raqiq, masuk padanya membeli budak untuk dimerdekakan. Min az-zakah wa 'itaquhu, membeli budak dari zakat dan memerdekakannya. Termasuk amalan yang mulia dianjurkan dalam Islam, memerdekakan budak muslim. Sebutkan dalam Sahih Muslim, di antara keutamaan membebaskan budak, a'taqallahu bikulli 'adzin minhu 'adzan minan nar. Barang siapa membebaskan budak muslim, Allah akan bebaskan anggota tubuh dia dari api neraka, sebagaimana ia membebaskan saudaranya dari perbudakan. Wa mu'awanatul mukatibin, demikian juga masuk padanya membantu budak yang ingin membeli dirinya dari tuannya. Nah, misalnya dia perjanjian dengan tuannya, membayar berapa dia bisa merdeka. Misalnya kamu bayar 100 juta. Kalau kamu bisa bayar 100 juta, kamu bisa merdeka. Akhirnya dia pun bekerja, nah, mengumpulkan uang agar bisa merdekakan dirinya. Nah, masuk dalam hal ini riqab, nah, boleh kita membantu dia dari zakat agar dia bisa membebaskan dirinya. Afakul asra minal muslimin, demikian juga masuk padanya membebaskan tawanan kaum muslimin. Apabila ada sebagian kaum muslimun, beberapa kaum muslimin ditawan oleh orang-orang musyrikin, orang kafir dalam perangan, yang boleh membebaskan tawanan kaum muslimin tersebut dari tangan orang-orang kafir dari zakat, masuk dalam riqab. Kemudian yang berikutnya, di antara golongan yang berhak menerima zakat atau tempat-tempat penyaluran zakat, al-gharimun, orang-orang yang berhutang, terlilit hutang. Wahumul madinun idza lam yakun lahum ma yumkinu an yufu minhu diyunahum, yaitu mereka yang berhutang apabila mereka tidak memiliki harta, tidak memungkinkan untuk melunasi hutangnya. Berhutang karena kebutuhannya yang mubah atau yang disyariatkan, namun dia tidak mampu untuk melunasi, belum mampu melunasi hutang tersebut. Fa haula yu'tauna ma yufuna bi duyunahum, maka mereka ini orang yang berhutang dan tidak bisa, tidak mampu melunasi hutangnya, boleh diberikan dari zakat untuk melunasi hutangnya. Qalilatan kanat am katsira, baik hutangnya itu sedikit maupun banyak. Jelas, nah, hutangnya dalam perkara yang baik, apakah yang dalam syariatkan ataupun dalam perkara yang mubah, nah, bukan dalam perkara yang diharamkan. Adapun hutang dalam perkara yang diharamkan, jangan dibantu. Jika membantunya sama dengan membantu dalam perbuatan dosa, jika hutangnya dalam perkara yang diharamkan. Misalnya berhutang karena main judi, sehingga dia mikul hutang yang banyak. Ini jangan dibantu seperti ini, karena hutang dalam perkara yang haram. Wa in kanu aghnia min jihatil qut, walaupun mereka mampu, punya kecukupan dari segi makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya, dia masih mampu. Namun untuk melunasi hutangnya, dia belum punya kemampuan. Fa idza qudira anna hunaka rajulan lahu maridun yakfi li quti wa quti a'ilatih, seandainya diperkirakan ada seorang di sana, ada seorang yang dia punya sumber penghasilan bisa mencukupi kebutuhan dia, makanan pokok dia dan keluarganya. Illa anna 'alaihi daynan la yastati' wafa'ah, akan tapi dia punya hutang, tidak bisa melunasi, tidak mampu melunasi hutangnya. Dan dia punya penghasilan cukup untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, akan tapi dia punya hutang, dia belum mampu untuk melunasinya dari penghasilannya tersebut. Fa inna yu'ta min az-zakah ma yufi bidainah, yang seperti ini boleh diberikan dari zakat untuk melunasi hutangnya. Wa la yajuzu an yusqita ad-dain an madinihi al-faqir wa yanwihi min az-zakah, dan tidak boleh menggugurkan hutang dari orang yang berhutang, orang yang fakir, dan diniatkan itu dari zakat. Nah, ada orang yang berhutang kepada dia, orang fakir, tidak mampu melunasi hutangnya. Dan yang punya uang ini, ya sudah, enggak usah dibayar, itu sebagai zakat. Ini tidak boleh, nah, hilah. Hilah untuk meninggalkan kewajiban zakat. Nah, jika ingin disedekahkan, bagus disedekahkan, namun jangan diniatkan sebagai zakat untuk menggugurkan kewajiban zakat dia. Wa in kana dzu usratin fanadziratun fanadziratun illa maysarahu an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika yang berhutang adalah orang yang miskin, belum mampu untuk melunasi hutang, maka Allah perintah untuk ditangguhkan, ditambah waktunya sampai dia mampu. Namun jika kalian mensedekahkan, mengikhlaskan, karena yang berhutang memang tidak mampu melunasi, miskin, fakir, itu lebih baik bagi kalian. Adapun menggugurkan hutangnya dari orang yang berhutang yang fakir dan diniatkan sebagai zakat agar dia tidak lagi mengeluarkan zakat, ini hilah, tidak diperbolehkan. Hilah meninggalkan kewajiban zakat. Kemudian kata beliau, واختلف العلماء فيما إذا كان المدين واردا أو ولدا. Para ulama berbeda pendapat apabila yang berhutang tersebut adalah, yang punya hutang tersebut adalah orang tua atau anaknya, ayahnya atau anaknya yang terlilit hutang, apakah boleh membayarkan hutangnya dari zakat? Falyu'ta min az-zakati li wafa'i daynihi, apakah boleh orang tua atau anak yang berhutang, yang memiliki hutang, diberikan dari zakat untuk melunasi hutangnya? Ini para ulama ada khilaf. Wassahih al-jawaz, pendapat yang benar, kata beliau yang sahih, boleh. Nah, bila orang tua punya hutang, dia tidak mampu melunasi hutangnya kepada orang lain, atau anak berhutang kepada orang lain, tidak mampu melunasi hutangnya, kita boleh memberikan harta kepada mereka dari zakat untuk melunasi hutang mereka. Ini pendapat yang dikuatkan beliau, sahih, boleh. wa yajuzu li sahibi az-zakaa an yadhhab ila sahibi al-haqqi wa yu'ti haqqahu. Dan boleh juga bagi pemilik zakat yang akan mengeluarkan zakat, dia pergi ke yang memiliki piutang dan memberikan haknya. Wa illam ya'lamil madinu bidzalik, walaupun yang berhutang tidak mengetahuinya. Misalnya si A berutang kepada si B, dia mengetahui bahwasanya si A ini punya utang kepada si B. Dia pergi kepada si B, tanya berapa hutangnya si A, sekian-sekian. Dia tahu si A ini tidak mampu melunasi hutangnya. Dia boleh bayarkan hutangnya si A tanpa pengetahuan si A. Boleh melunasi hutangnya dari zakat, membayarkan hutangnya dari zakat. In kana sahibuz zakah ya'rif anna al-madina la yastatil wafa. Abila yang mengeluarkan zakat, dia tahu yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Nah, ini golongan yang keenam yang berhak menerima zakat, orang-orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Kemudian yang berikutnya ashabi, golongan yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal jihadu fi sabilillah, itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memerangi orang-orang yang diperintahkan, disyariatkan untuk diperangi. Apa kata orang kafir, harbi, yang merangi kaum muslimin. Ketika kaum muslimin punya kekuatan, Allah perintahkan untuk memerangi mereka, jihad. Fiyatul mujahiduna minaz zakah ma yakfihim li jihadihim. Orang yang berjihad boleh diberikan harta dari zakat, harta yang mencukupi mereka dalam berjihad, untuk berjihad. Wa ishtara minaz zakati alatul lil jihad fi sabilillah. Dan boleh dibelikan dari harta zakat alat-alat yang membantu dalam jihad, alat peperangan. Apakah itu senjata api dan yang lainnya yang membantu dalam perangan. Wa min sabilillah al-ilmu syar'i, masuk dalam jihad fi sabil adalah al-ilmu syar'i, menimba ilmu syar'i. Masuk bagian dari jihad. Fi'ta talibul ilmi syar'i ma yatamakanu bihi min talabil ilmi. Seorang penuntut ilmu yang menimba ilmu agama syar'i boleh diberikan dari zakat yang memungkinkan dia, membantu dia dalam menimba ilmu. Minal kutub ghairi, apakah dibelikan buku-buku dan selainnya. Illa yakuna lahum malun yumkin min tahsili dzalik, kecuali kalau penuntut ilmu tersebut dia punya harta yang memungkinkan dia untuk mendapatkan hal itu, membeli kitab-kitab dan yang lainnya. Kecuali misalnya dia kaya, memiliki harta sendiri yang mencukupi kebutuhannya, maka kata beliau tidak diberikan dari zakat. Ini golongan yang ketujuh. Orang berjihad jalan Allah, memerangi orang kafir. Demikian juga orang-orang yang menuntut ilmu, yang tidak memiliki harta, membantu dia dalam talabul ilm. Boleh diberikan dari zakat. Kemudian, ats-tsamin, golongan yang ke-8, ibnu sabil. Orang yang terputus dalam perjalanan. Bahwa al-musafir alladhi inqata'a bis-safar yu'ta min az-zakah ma yusilhu ila baladihi. Yaitu seorang yang safar, yang terputus kehabisan bekal dalam safarnya, boleh diberikan dari zakat agar dia bisa sampai ke daerahnya, ke tujuannya. Adapun jika dia orang kaya, nah, kehabisan bekal, namun dia memiliki banyak harta dan bisa uangnya dikirim seperti zaman sekarang, mudah untuk dikirim kepada dia hartanya agar bisa sampai ke daerahnya, tidak perlu diberikan dari zakat, tinggal ditransfer misalnya, kehabisan bekal, kehabisan uang. Nah, adapun dia kehabisan bekal, kehabisan, nah, dan tidak memiliki uang lagi agar dia bisa sampai ke tempat tujuannya, dan hartanya juga tidak bisa dikirim ke tempat dia, nah, yang seperti ini berhak, nah, berhak mendapatkan zakat agar bisa sampai ke tempat tujuannya. Fahaulai hum ahlu zakah alladzina dzakarahum Allah ta'ala fi kitabih. Mereka inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Wa akhbara bi anna dzalika faridatun minhu. Dan Allah khabarkan bahwa itu adalah kewajiban darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadiratun 'an 'ilmin wa hikmah wallahu 'alimun hakim. Yang muncul dari ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan golongan-golongan tersebut di atas ilmu dan hikmah. Dan Allah diladat yang maha berilmu dan maha bijaksana. Wala yajuzu sarfuha fi ghairiha. Dan tidak boleh menyalurkan zakat ke selainnya, selain 8 tempat penyaluran yang telah Allah tentukan. Kabina'il masajid. Misalnya membangun masjid. Jadi zakatul mal tidak boleh digunakan membangun masjid. Wa islahi turuk, memperbaiki jalan-jalan. Lianna Allah dzakar mustahiqiha 'ala sabil hasr. Karena Allah sebutkan yang berhak menerimanya ini sebagai pembatasan. Hanya 8 golongan ini tempat-tempat penyaluran zakat. Tidak boleh selain 8 golongan tersebut. Wal hasr yufidu nafyal hukmi 'an ghairil mahsuri fi. Dan yang namanya pembatasan memberikan faedah penafian, peniadaan hukum dari selain yang dibatasi. Allah batasi 8, berarti hanya mereka yang berhak, yang boleh disalurkan zakat mal kepadanya. Adapun selainnya berarti tidak diperbolehkan. Wa idza tamanna hadzal jihati, dan apabila kita perhatikan golongan-golongan ini, tempat-tempat penyaluran ini, arafna anna minhum man yahtaju ila zakat bi nafsih. Kita ketahui di antara mereka ada yang butuh zakat untuk dirinya sendiri. Seperti fuqara, masakin, untuk kebutuhan mereka. Mereka berhak menerima zakat untuk kebutuhan mereka sendiri. Wa min man yahtaju al-muslimun ilaih, dan di antara mereka yang berhak menerima zakat ada yang karena kaum muslim butuh kepadanya. Dibutuhkan oleh kaum muslimun. Seperti al-amiluna 'alaiha. Dan yang lainnya. Wa bihadza na'rifu madal hikmah fi ijabi zakah. Dan dengan ini kita ketahui puncak, madai ghayah, puncak hikmah diwajibkannya zakat. Wa anna al-hikmata min bina'i mujtama'in shalih. Dan bahwasanya hikmah dari diwajibkannya zakat adalah membangun masyarakat yang saleh, mutakamil, yang saling menyempurnakan, mutakafi, yang saling membantu biqadri imkan, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa anna al-islam lam yuhmilil amwal, dan bahwasanya Islam tidak mengabaikan harta. Islam tidak mengabaikan harta benda. Wal masal allati yumkinu an tubna al mal, tidak pula kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa diwujudkan, dibangun dengan harta. Bahkan beberapa syariat, beberapa ibadah Allah syariatkan berkaitan dengan harta. Seseorang tidak akan bisa melaksanakannya jika dia tidak memiliki harta. Seperti zakat, kewajiban zakat. Jika dia tidak memiliki harta, dia tidak akan bisa mengeluarkan zakat. Demikian juga kewajiban haji di antara rukun Islam yang 5 juga. Bila kita di Indonesia ingin berhaji, jika tidak memiliki uang, harta, sulit, susah untuk berhaji. di Islam tidak mengabaikan harta, dimengganyu kemaslahatan yang bisa dibangun dengan harta, yang bisa diwujudkan dengan harta. Walam yatruk linnufusil jasyi'ah asyahihah al-hurriyata fi syuhiha wa hawaha. Demikian juga Islam tidak membiarkan bagi jiwa yang tamak, yang rakus, yang syahiyah pelit, kebebasan dalam kekikirannya, dalam hawa nafsunya. Tidak dibiarkan, karena diarahkan, diwajibkan mengeluarkan zakat, dianjurkan untuk bersedekah. Balu a'zam wajhinil khair wa muslimil umam, bahkan Islam adalah a'zam wajh, pemberi arahan terbesar yang mengarahkan kepada kebaikan dan memperbaiki umat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai penjelasan beliau tentang fasal yang ke-7 tentang orang-orang golongan yang berhak menerima zakat atau tempat-tempat penyaluran zakat. Ini berlaku pada zakatul mal, 8 golongan ini. Adapun zakatul fitr, tempat penyalurannya yang rajih khusus untuk fuqara wal masakin. Zakatul fitr, pendapat yang dipilih riwayat dari Imam Ahmad, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, khusus untuk fuqara wal masakin, bukan golongan-golongan yang lainnya. Adapun 8 golongan tersebut, itu untuk zakatul mal. Fasal yang terakhir, yang ke-8, tentang zakatul fitr. Kata beliau, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, zakatul fitri faridatun faradaha Rasulullah SAW indal fitri min Ramadhan. Zakatul fitri hukumnya wajib, diwajibkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka selesai dari Ramadhan. Sehingga waktu kewajiban zakatul fitr adalah dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan, malam 1 Syawal. Barang siapa ada pada saat itu dari kaum muslimun, maka ia terkena kewajiban zakatul fitr. Barang siapa ada setelah itu, lahir setelah itu, dia belum terkena kewajiban. Atau meninggal sebelum itu, tidak terkena kewajiban. Diwajibkannya adalah ketika terbenam matahari di akhir Ramadan atau malam 1 Syawal. Misalnya ada seorang yang dia berpuasa Ramadan, mendapatkan Ramadan pada tanggal 20 Ramadan, dia meninggal. Apakah diwajibkan dia keluarkan zakat fitrinya? Tidak, karena dia tidak mendapatkan waktu kewajiban. Atau ada bayi yang lahir di malam Idul Fitr, tanggal 1 Syawal, setelah matahari terbenam, setelah maghrib baru dia lahir. Apakah terkena kewajiban zakatul fitr? Tidak. Karena ketika saat kewajiban dia belum lahir. Namun disunahkan, ulama menyunahkan mengeluarkan zakatul fitr untuk janin. Qala Abdullah bin Umar, berkata sahabat Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitra min Ramadan 'ala al-'abd wal-hur wal-dhakari wal-untha was-saghir wal-kabir min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr dari Ramadan, selesai dari Ramadan, terhadap budak, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin, semuanya diwajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Bagi yang sudah mampu mandiri, dia diwajibkan mengeluarkan zakatnya untuk diri dia sendiri. Dan bagi yang belum mampu, ditanggung oleh orang lain, maka yang menanggungnya, walinya yang mengeluarkannya. Anak kecil, istri, perempuan, maka walinya mengeluarkannya. Apa itu suaminya atau orang tuanya. Budak, majikan yang mengeluarkan zakatnya. Wahia sa'amin ta'amin mimma yaktaluhul adamiyun. Yang dikeluarkan adalah satu sa' dari makanan pokok yang dimakan oleh manusia. yang ada di tempat tersebut. Qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kunna nukhrijuz yawmal fitri fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabi wal-aqit wat-tamr. Riwayat Al-Bukhari. Kami mengeluarkan yawmal fitr. Kami mengeluarkan zakatul fitr di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kami keluarkan adalah satu sa' makanan. Makanan pokok. Dan makan kami ketika itu adalah sya'ir, jenis gandum, zabib, kurma yang dikeringkan, akit, susu yang dikeringkan, tamar dan kurma. Ini dari makan-makan pokok yang ada di daerah tersebut. Misalnya di daerah kita, makan pokok beras, dari beras, satu sok dari beras. Fala tujziu min ad-darahimi wal furush wal libas wa aqwatil bahaimi wal amti'ah wa ghairiha. Maka tidak sah mengeluarkan zakatul fitr dari uang, tikar-tikar, furush, kasur-kasur, pakaian-pakaian, makanan, hewan, barang-barang, dan selainnya. Benda. Selain makan pokok, ini tidak sah, katamu. Fala yujziu. Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menyelisih yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah mengeluarkan zakatul fitr dari makanan pokok. Nah, sehingga tidak boleh dari jenis-jenis yang lainnya seperti uang. Karena uang sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinar, dirham sudah ada. Kaum muslimin juga membutuhkannya pada saat itu. Namun yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah dari makanan pokok. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Rasulullah telah bersabda, barang siapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tertolak. Mardudun alaih, tertolak, tidak diterima. Dan Rasulullah perintahkan zakatul fitr dari makanan pokok, sehingga tidak boleh dari jenis-jenis yang lainnya. Apakah itu uang, pakaian dan yang lainnya. Wa miqdaru sa'i kiluain wa 40 ghiraman minal buril jayyid. وهذا هو مقدار الصاع النبوي الذي قدر به النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة. Kadar satu sa yaitu 2 kilo 40 gram dari gandum yang bagus. Ini ukuran, takaran kadar sa nabawi yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zakatul fitrah. Satu sa itu 4 mud. Ada sa nabawi, takarannya berapa kata beliau, dengan bur yang bagus itu sekitar 2 kilo 40 gram. Ada dengan beras. Sebagian ulama ada yang menyebutkan satu sa' kurang lebihnya ada 3 kilo. Fatwa Lajnah Daimah kurang lebihnya satu sa' itu 3 kilo. Kalau kita mengeluarkan zakatul fitr dari beras, lebih hati-hati. Keluarkan 3 kilo per satu orang. Lebih hati-hati. Ada yang menyebutkan 2 kilo setengah. Lebih ahwat, lebih hati-hati. 3 kilo. Wa yajib ikhrajul fitrah qabla salatil Eid wal afdal ikhrajuha yawmal Eid qabla salah. وتجزي قبل يوم او يومين فقط. Dan wajib mengeluarkan zakatul fitr sebelum salatul Id. Dan yang afdal adalah mengeluarkannya pada hari Id sebelum salat. Di sebelum salat Id harus sudah dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri. Dan yang afdalnya adalah pada hari Lebaran sebelum salat. Ini jika memungkinkan. Dan sah juga dikeluarkan sebelum Id, sehari atau 2 hari sebelum Id. Jika dikhawatir tidak bisa mengeluarkan pada hari Lebaran karena sibuk, tidak mengapa, sehari atau 2 hari sebelum hari Lebaran. Misalnya pada tanggal 28 atau 29 atau 29 atau 30, karena bulan Hijriyah muhtamil ada yang 29 ada yang 30. Wala tujzi ba'da salat, dan tidak sah setelah salat Id. Waktu yang paling terakhir adalah sampai salat Id. Tidak boleh setelah salat Sa'id. Di hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadits dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Farada zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Faman addaha ba'da as-salah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salah fa hiya shadaqatun min as-shadaqat." Wa Abu Daud wa Ibn Majah. Rasulullah mewajibkan zakat al-fitr. Hikmah adalah mensucikan, membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, perbuatan keji, dan juga sebagai makanan untuk orang miskin, menghibur orang miskin agar mereka juga ikut turut berbahagia di hari lebaran. Barang siapa menaikannya sebelum sholat, maka itu adalah zakat, zakatul fitr yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat, setelah sholat idul fitr, maka itu adalah sedekah biasa, bukan zakatul fitr. Hadirat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadith ini nak menjadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat zakatul fitr khusus untuk fuqara wal masakin. Rasulullah hanya sebutkan wa tu'malil masakin sebagai makan untuk orang-orang miskin. Tidak disebutkan golongan-golongan yang lainnya. Menunjukkan bahwasanya zakatul fitr penyalurannya khusus untuk fuqara wal masakin. Walakin law lam ya'lam bil 'id illa ba'da shalah aw kana waqtu ikhrajha fi barrin aw baladin laysa fi mustahiqun ajza ikhrajha ba'da shalah 'inda tamakkuni min ikhrajha. Akan tapi jika dia tidak mengetahui hari lebaran kecuali setelah selesai salat, nah, dia baru tahu berita hari itu adalah hari lebaran jadi setelah selesai salat, atau di saat waktu mengeluarkannya dia berada di barin, di daratan atau di sebuah negeri, tidak ada padanya yang berhak menerima zakat, tidak ada fuqara wal masakin. Misalnya dia sedang di laut misalnya, atau di tengah padang pasir, tidak ada di situ penerima zakat yang berhak menerima zakat. Tidak mengapa sah ajza, sah nah, dikeluarkan setelah sholat, ketika dia mampu untuk mengeluarkannya. Nah, ini bagi yang memiliki udzur. Nah, orang yang tidak memiliki udzur, tidak boleh ditunda, diakhirkan setelah sholat. Adapun yang memiliki udzur, tidak mengapa dia mengeluarkannya setelah sholat. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ini demikian selesai penjelasan beliau tentang zakatul fitr. Dan dengan ini pula selesai pembacaan risalah ini, Fushulun fi Shiyam wa Tarawih wa Zakah. Ada yang bertanya, bagaimana orang mengeluarkan zakat keumuman masyarakat 4 liter? Kalau di kilo, berapa kilo itu? 3 kilo lebih ya? Hah? 4 liter kalau di kilo kan berapa? Hampir 3 kilo. Nah, pada asalnya sebenarnya so' itu takaran. So itu adalah takaran 4 mud. Adapun timbangan itu untuk mempermudah perkiraannya dengan timbangan. setemut gabungan dua telapak tangan orang biasa. Adapun yang beliau sebutnya so'nya nabawi, so' yang ukuran di zaman Rasulullah. Itu kurang lebihnya dengan bur yang bagus, gandum yang bagus, 2 kilo 40 gram. Sebagian ulama menyebutkan dari jenis yang lainnya, jenis da'imah, satu so' kurang lebihnya sekitar 3 kilo. Bagaimana kalau lebih takaran sampai 5 kilo? Kalau lebih insya Allah enggak apa, selebihnya sedekah biasa. Selebihnya sebagai sedekah biasa. Adapun zakatnya itu satu so' zakatul fitr per orangnya. Ada yang bertanya, salat tarawih pada 10 malam terakhir, kami biasa mengakhirkan salat malam dan perpanjang bacaan. Manakah yang lebih afdal bagi kami? Terkadang bagi kami merasa berat karena ngantuk, capek karena bekerja seharian sehingga dalam salat kurang khusyuk. Apakah tetap mengakhirkan salat atau mengawalkannya? Apakah salat ataukah salat sendiri? Mohon faedahnya. Pada 10 malam terakhir adalah waktu-waktu yang paling afdol pada yang terdapat malam Lailatul Qadar. Dan sebisa mungkin semampu kita untuk manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Jika mampu berjamaah itu lebih bagus. Mampu berjamaah lebih bagus. Dan jika mampu di akhir malam, mendekati akhir malam, itu lebih waktu lebih afdol lagi jika mampu. Namun jika dia tidak mampu, ya semampunya, fattakullaha mastata'un. Jika tidak mampu di akhir malam, bisanya di awal malam, sesuai kemampuan dia. Sebagaimana Rasulullah terangkan dalam Sahih Muslim, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, hendaknya sholat malam di awal malam sebelum tidur. Namun barang siapa yang bisa mampu sholat di akhir malam, bisa bangun, kemungkinan besar dia bisa bangun di akhir malam, maka itu lebih afdol. Islam bisa mampu sholat berjamaah, sholat berjamaah karena keutamaannya dalam hadis yang lainnya telah kita bawakan sebutkan sebelumnya. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama imam sampai selesai berjamaah, dicatat baginya salat satu malam suntuk. Walaupun setelah itu dia misalnya tidur, namun dia sudah berjamaah bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat malam suntuk. Wallahu a'lam. Apakah boleh harta peninggalan si mayit disedekahkan, diinfakkan dan diniatkan pahalanya untuk mayit? Harta peninggalan mayit. Harta peninggalan mayit asalnya berpindah ke ahli waris. Apabila seorang meninggal, maka hartanya berpindah ke ahli warisnya. Apakah itu anaknya, istrinya, jika mereka bersedekah diniatkan pahalanya untuk orang, misalnya orang tuanya sudah meninggal, diperbolehkan di antara amalan yang ada dalilnya yang bermanfaat bagi mayit sedekah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari Muslim, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ibuku meninggal, aku menduga kalau dia masih hidup dia akan bersedekah. Fala ajrun in tasaddaqtu anha, apakah dia mendapatkan pahala jika aku bersedekah untuknya? Rasulullah, na'am, iya. Ibumu bisa mendapatkan pahala dari sedekah yang kamu keluarkan jika kamu niatkan pahalanya untuk ibumu. Ya, bila mayit meninggal, maka harta yang ditinggalkan itu berpindah hak menjadi milik ahli warisnya. Jika ahli warisnya sedekahkannya diniatkan untuk mayit, untuk keluarganya yang sudah meninggal, insyaallah ini termasuk amalan yang bisa sampai kepada mayit, ada dalilnya, bermanfaat bagi mayit. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.